Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوان وأخواتي رحمكم الله. Yang lalu kita telah masuk bab, yaitu bab amri bulatil umur birrifqi birra'iyah, yaitu bab tentang memerintahkan para penguasa untuk bersikap lembut kepada rakyatnya, sayang kepada mereka, selalu memberi nasihat mereka, larangan daripada menipu rakyat, larangan bersikap keras kepada rakyat, larangan menyia-nyiakan atau bersikap lalai dari maslahat-maslahat rakyat dan hajat-hajat mereka. Yang lalu telah dibawakan firman Allah di surat Asy-Syu'ara 215, surat An-Nahl 90, kemudian juga hadis Bukhari Muslim tentang orang-orang yang diberi kekuasaan oleh Allah akan diminta tanggung jawabnya, kemudian juga hadis Bukhari Muslim tentang pemimpin yang menipu rakyatnya, yang tidak mau berpayah-payah demi kemaslahatan rakyatnya, maka pemimpin ini diharamkan oleh Allah mencium bau wangi syurga. Dan pemimpin seperti ini diharamkan oleh Allah masuk syurga, dan dia tidak akan masuk syurga bersama-sama dengan rakyatnya. Selanjutnya kita masuk hadis yang baru lagi. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Aisyata radhiyallahu taala anha annaha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi baiti hadza. Berkata Imam Nawawi, semoga Allah merahmatinya, dari Ibunda Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku ini. Jadi ditekankan oleh Ibunda Aisyah ya, aku mendengar Rasulullah bersabda di rumahku ini. Karena beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi, rawahu Muslim. Ini doa ya, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, barang siapa yang memimpin perkara umatku lalu mempersulit mereka atau bersikap keras kepada mereka dalam ucapan dan perbuatan, maka berilah dia kekerasanmu, bersikaplah keras kau kepadanya ya Allah. Dan barang siapa yang memimpin sesuatu dari perkara umatku lalu dia berlemah lembut kepada mereka, membantu mereka dengan ucapan dan perbuatan, maka bersikaplah engkau lemah lembut kepadanya ya Allah. Rawahu Muslim, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini perlu disampaikan kepada para penguasa. Para penguasa, menjadi penguasa itu tidak gampang ya ikhwan, tidak gampang. Penguasa yang berteriak-teriak jangan korupsi, tapi ternyata dia sendiri korupsinya paling besar. Dia mengadakan muktamar untuk menangkal korupsi, mendatangkan pembicara dari sana sini supaya tidak ada korupsi di suatu daerah, tapi ternyata dia paling besar korupsinya. Allahu Akbar. Pemimpin. Di sini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencermati doa ini, maka kesimpulannya adalah al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan sama dengan perbuatan. Kalau ada penguasa yang dia bersikap keras kasar kepada rakyatnya, baik dalam ucapan ataupun dalam perbuatan, maka Allah pun akan bersikap keras kepada dia. Kalau ada penguasa, pemimpin yang diberi amanat oleh Allah, lalu dia bersikap lemah lembut kepada rakyatnya, membantu mereka, memberikan hak-hak mereka dalam ucapan dan perbuatan, maka Allah juga akan berlemah lembut kepada dia. Allah akan baik kepada dia dan Allah memasukkannya ke dalam syurga. Masya Allah. Jadi pemimpin itu enggak gampang. Yang lalu telah dijelaskan siapa pemimpin itu. Pemimpin itu banyak. Pertama-tama yang paling bawah pembantu, itu pemimpin yang diberi amanat untuk menjaga harta majikannya. Kemudian juga ibu rumah tangga, pemimpin dalam rumah tangganya, memimpin anak-anaknya. Kemudian juga kepala rumah tangga, pemimpin dalam rumah tangga, dia dapat amanat istri dan anak-anak keluarga. Kemudian RT, rukun tetangga, dia adalah pemimpin. Selanjutnya adalah RW, dia juga pemimpin. Jangan gampang-gampang menjadi calon RT, calon RW itu amanat. Anda sanggup atau tidak. Selanjutnya juga lurah, camat, bupati, wali kota, kemudian gubernur, lalu menteri, kemudian perdana menteri, presiden, raja, pemimpin semuanya. Dan oleh Allah diminta tanggung jawabnya. Kalau dia berlaku baik, maka Allah baik kepada dia. Kalau dia berlaku tidak baik, maka Allah pun akan membalas dia. Di antara kandungan hadis ini, al-jaza'u min jinsil amal, balasan sama dengan perbuatan. Balasan sama dengan perbuatan. Kalau kaitannya dengan penguasa, ya dengan penguasa itu. Kalau dia baik, Allah baik kepada dia. Kalau dia tidak baik, maka Allah akan menyiksa dia dengan berbagai macam siksaan. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula, harsun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala salamati ummatihi min ba'dihi wa syafaqatihi alaihim. Keinginan kuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keselamatan umatnya sepeninggal beliau. Dan sikap sayang beliau kepada mereka. Jadi Rasulullah ini sangat sayang kepada umatnya ya. Makanya beliau berdoa kayak gini, ya Allah, kalau ada pemimpin ya Allah yang menyengsarakan umatnya, maka sengsarakan dia. Kalau ada pemimpin ya Allah yang baik kepada umatku, maka baiklah kepadanya. Rasulullah sayang. Kita mendengar ayat Allah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat dua sikap prinsip, yaitu al-hirsu war rahmatu. Al-hirsu, Rasulullah sangat ingin umat ini untuk iman dan umat ini selamat. Kemudian yang kedua ar-rahmah, Rasulullah punya sifat kasih sayang kepada umatnya. Selanjutnya, ini tentang pemimpin ya. Nanti masih ada lagi yang lainnya. Pemimpin itu enggak gampang. Contohnya RT saja. Itu RT itu harus selalu ngontrol keadaan RT-nya. Bagaimana warga-warga yang berada dalam kekuasaannya. Harus selalu ngontrol. Kalau ada warga yang sakit, tanggung jawabnya dia. Bagaimana dia berupaya? Loh, kamu kan RT. Kalau ada warga yang tidak mau sholat Islam, tanggung jawab dia. Kamu harus lihat dia, dia enggak sholat. Kamu datang ke rumahnya, kamu suruh sholat. Kemudian juga kalau ada kemungkaran di warganya, ada warga yang berbuat mungkar, minum khamr, atau mereka mengadakan acara-acara mungkar, maka kewajiban dia, itu, wargamu. Kemudian kalau RT sudah turun tangan, enggak mampu, maka lapor ke RW yang lebih tinggi lagi. Mereka harus turun tangan. Loh, saya enggak bisa, harus turun. Berikan yang bisa. Tanggung jawab diminta oleh Allah. Kamu jadi RT. Wahai RT, kemarilah kamu. Tanggung jawab. Dan enggak dapat bayaran masuk neraka. Iya. Ada apa mau? Jabatan itu bukan main-main ya, ikhwan. Tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau jalan di RT itu lubang, ada orang terperosok jatuh, itu RT-nya yang dosa. Itu jalanmu itu lubang, enggak kamu betulkan. Kamu kan RT. Terus saya enggak ada uang. Ya, urunan, patungan dengan warga, bagaimana diperbaiki jalan itu. Itu belum lagi kita bicara tentang lurah, camat, belum lagi tentang bupati, wali kota. Oh, luar biasa, enggak main-main. Jadi diangkat jadi pemimpin harus siap untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu ba'di khulafa fayakturun qalu ya Rasulullah fama ta'muruna qala awfu bay'atal awwal fal awwal thumma u'tuhum haqqahum was'alu Allah alladhi lakum fa inna Allah sa'iluhum ammastar'ahum muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kanat Banu Israil tasusuhum al-anbiya." Bahwasanya Bani Israil selalu dipimpin oleh para nabi. Jadi Bani Israil selalu dipimpin nabi ya. "Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun." Tiap satu nabi meninggal diganti nabi yang lainnya lagi. Jadi nabi itu banyak. Jumlahnya nabi berapa? 124.000. Banyak nabi itu. Cuma ada yang kita kenal, ada yang kita tidak kenal. Kemudian di antara mereka ada 300 sekian belas rasul. Jadi Bani Israil dulu dipimpin oleh nabi. Dan nabi itu bukan hanya ngurusi masalah keagamaan saja, tapi juga ngurusi aspek kehidupan dunia. Diurusi, diatur oleh mereka semuanya. Tiap-tiap nabi mati diganti oleh nabi yang satunya lagi. Kemudian kata beliau, tidak ada nabi sepeninggalku. Sepeninggal beliau enggak ada nabi. Jadi kalau ada orang mengaku dapat wahyu, maka orang itu ya orang kufur, karena sudah enggak ada lagi wahyu yang turun, terputus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka na Muhammadun aba ahadin min risalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin." Beliau adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah beliau. Hanya saja yang ada, kata beliau, yang ada sepeninggalku nanti adalah para khalifah, dan mereka akan banyak para khalifah. Rasulullah selalu nasihati akan munculnya penguasa-penguasa yang zalim. Itu selalu beliau nasihati. Qul ya Rasulullah fama ta'muruna, wahai Rasulullah, apa yang Anda perintahkan untuk kita ketika kita menghadapi para khalifah itu? Qala, kata beliau, awfu bai'atal awwal fal awwal, laksanakan bai'at yang lebih dahulu. Jadi khalifah yang sudah jadi khalifah, kita membai'at dia supaya tidak ada khalifah lagi yang datang untuk memberontak. Kemudian thumma a'tuhum haqqahum, kamu berikan hak-haknya khalifah itu, taat kepadanya. Was'alu Allah alladzi lakum, dan kamu minta kepada Allah hak-hakmu. Fa inna Allah sa'iluhum amma tar'ahum, karena Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka, kepada para khalifah, para pemimpin. Maksudnya di sini, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak khalifah-khalifah, penguasa-penguasa. Yang mana banyak pula di antara mereka yang zalim. Sebagaimana kita mengenal ya, dalam sejarah banyak penguasa-penguasa yang zalim dari kalangan Bani Umayyah dan yang lainnya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan maslahat kepada kita. Itu kamu tetap taat kepada khalifah, itu taat. Dalam hadis yang lainnya dinyatakan selama tidak kafir ya. Karena Rasulullah pernah menyampaikan akan ada khalifah-khalifah yang menyimpang, yang zalim. Lalu para sahabat mengatakan, "Afala nunabiduhum bisayf?" Ya Rasulullah, apakah kita memberontak mereka dengan pedang ya Rasulullah? Kata beliau, "La illa antarau kufran tawahan lakum minallahi fihi burhan." Jangan memberontak. Kecuali kalau kamu sudah lihat kekafiran yang nyata, kamu punya dalil-dalil dari Allah bahwa dia sudah kafir-kafir nyata, baru boleh memberontak. Dalam riwayat yang lainnya, "La ma'aqamus shalah." Jangan selama mereka mendirikan sholat. Jadi kalau enggak sholat berarti sudah kafir. Kalau sholat enggak boleh. Kemudian ada syarat lagi, al-istita'ah, mampu. Mampu untuk melakukan itu. Kalau enggak mampu ya percuma saja, tidak dilakukan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita memberontak. Karena apa? Karena dampak yang timbulkan itu besar. Dalam sejarah kita melihat penguasa yang zalim, Waktu itu mereka mengirim pasukan untuk menyerbu Madinah. Karena ada berita bahwa orang-orang di Madinah tidak mau membaiat penguasa saat itu. Lalu penguasanya ngirim pasukan ke Madinah. Kemudian di Madinah itu dihancurkan semuanya dan dihalalkan Madinah selama 3 hari. Sudah kamu lakukan apa saja di Madinah, serah. Sudah pasukan yang melakukan segala macam, memperkosa, merampok, membunuh dan yang lain-lainnya. Ini gara-gara apa? Gara-gara akibat dari pemberontakan. Akibatnya seperti itu, karena penguasa kalau sudah marah, dia punya senjata, punya pasukan, punya segala-galanya, kacau. Kemudian juga kita juga mengenal tentang terbunuhnya cucu Rasulullah SAW dengan cara seperti itu yang sangat keji oleh penguasa yang zalim, dan keluarga Nabi Muhammad SAW diperlakukan seperti itu. Maka di sini para ulama mengatakan, kalau kita belum mampu untuk memberontak, kita enggak usah memberontak. Itu kalau sudah benar-benar kafir, ya, kafir. Mereka enggak sholat. Kita punya bukti sendiri, lihat dengan mata kepala dia kafir. Bukan katanya, katanya, dan katanya. Apalagi sekarang ini zaman fitnah. Karena mengkafirkan orang itu enggak gampang, ya ikhwan. At-takfir wat-tafsik wat-tabdi', ini adalah ahkam syar'iyah. Menjatuhkan vonis kafir, menjatuhkan vonis fasik, dan menjatuhkan vonis ahli bid'ah, ini adalah hukum-hukum syar'i yang kita jangan gampang-gampang, jangan sembrono menjatuhkan hukum itu. Hukum syar'i tidak boleh seenaknya, apalagi hawa nafsu. Jadi di sini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu lihat penguasa yang kayak gitu, ya kamu sabar, kamu bai'at saja dia. Dia minta apa berikan, minta apa berikan. Yang penting tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh maksiat kepada makhluk dalam hal, tidak boleh ta'at kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Ta'at dalam kebaikan saja. Jadi kita sabar. Juga dalam hadis yang lainnya beliau mengatakan, isma' wa ati' wa indoroba dohrok wa afada malak. Dengar dan ta'ati pimpinanmu, walaupun dia itu memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Ya kita enggak bisa apa-apa kecuali sabar. Sabar ya. Jadi yang diminta oleh mereka apa, berikan, berikan kepada mereka, kamu sabar. Adapun hak-hakmu yang tidak diberikan oleh mereka, kamu minta aja kepada Allah. Subhanallah. Ini solusi dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta apa, berikan. Tapi kamu jangan minta mereka, minta kepada Allah aja. Karena kamu minta mereka enggak diberi oleh mereka, mereka dolim. Kamu minta kepada Allah. Dan nanti Allah minta tanggung jawab kepada mereka. Jadi kita jangan hanya mikir urusan dunia, urusan akhirat. Mungkin di dunia dia menang, tapi di akhirat dia kalah. Karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi penguasa-penguasa yang zalim. Yaitu kita sabar, kita tetap taat, selama tidak disuruh kita berbuat maksiat. Dan kita minta hak-hak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada para penguasa itu. Ya bisa saja minta pertanggungjawab di depan manusia. Dan manusia mungkin saja menerima pertanggungjawabannya. Kan gitu kan? Mungkin manusia diberi uang berapa, ya nerima itu saja. Tapi dia tanggung jawab di depan Allah. Manusia bisa dibohongi, Allah gak bisa dibohongi. Di antara kandungan hadis ini yaitu la budda lirra'iyyati min qa'imin yaqumu bi amriha. Rakyat harus memiliki pemimpin yang mengatur perkara mereka. Jadi mempunyai pemimpin ini penting, karena kalau negara tanpa pemimpin itu kacau. Sampai-sampai dalam ahli sunnah wal jamaah itu dikatakan, kita 60 tahun dipimpin penguasa dolim itu masih lebih baik daripada sehari tanpa pemimpin. Karena kalau tanpa pemimpin yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kekacauan, kacau semuanya, begini begitu, macam-macam lah. Jadi pentingnya pemimpin untuk mengatur urusan rakyatnya, mengarahkan mereka kepada jalan yang lurus dan melindungi mereka dari kejahatan orang-orang yang zalim. Kemudian selanjutnya, ulul amri fi hadhil ummah humul khulafa wal ulama. Pemimpin pada umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah para penguasa dan para ulama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri. Siapa ulil amri ini? Itu al ulama wal umara, para ulama dan para penguasa, itu ulul amri. Ini kalau berjalan antara ulama dengan umara, sama-sama menegakkan syariat, masya Allah. Karena ulama saja tanpa kekuatan kurang, butuh kekuatan. Tapi kalau ulama dengan umara, masya Allah. Ada contoh begini, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di sini ada jurang, ada jurang ya. Kemudian ada orang-orang yang datang, mereka hendak masuk ke dalam jurang itu. Cara yang paling tepat untuk menyelamatkan orang supaya enggak masuk ke jurang itu bagaimana? Misalnya di jurang itu didirikan apa namanya, sound system ya, yang besar-besar, yang kuat suaranya. Lalu ada orang yang teriak-teriak, "Awas ada jurang, awas ada jurang, jangan masuk jurang." Kira-kira mereka masuk jurang atau enggak? Mereka enggak mau dengar. Mereka banyak yang mabuk. Yang mabuk yang enggak sadar, mabuk oleh dunia. Walaupun diteriaki dengan pengeras suara yang besar, "Jangan masuk jurang, hati-hati." Ya mereka tetap masuk jurang juga, mereka mabuk. Jadi dengan teriakan-teriakan aja kurang. Kemudian ada yang mengatakan, "Kalau gitu gini aja, kalau ada orang mau datang ke jurang itu, kita datang ke dia, kita tuntun, jangan masuk jurang." Caranya efektif atau tidak? Cara ini efektif, tapi kita enggak mampu. Yang mau masuk ke jurang 1 juta, yang nonton cuma 2 orang. Gimana? Ini mau masuk 1 juta, mau masuk jurang, kita cuma 2 orang. Paling kita sanggup nonton orang 10. Nah yang lainnya itu 900 ribu lebih masuk jurang juga. Wah, kira-kira bagaimana cara yang cocok? Cara yang cocok itu dikasih pagar jurangnya. Kasih pagar ya, yang kuat pagarnya, sehingga orang gak bisa masuk jurang. Lalu dikasih pengeras suara juga, "Awas hati-hati ada jurang," diterangkan. Kemudian juga ada yang bagian nuntun. Ini maksudnya adalah kerjasama antara ulama dengan umara. Ulama mungkin hanya bisa teriak-teriak saja, "Hati-hati dengan ini, hati-hati dengan itu, ini haram, ini halal, jangan masuk neraka," itu bisa. Kemudian mungkin juga ulama bisa nuntun orang, "Hati-hati," dituntun dengan tangannya supaya selamat. Tapi yang bisa memberikan pagar itu siapa? Ya penguasa, kasih pagar, dia bangun pagar supaya orang-orang enggak masuk ke sana. Di sini adalah pentingnya ulama wal umara. Di situ ada diskotik. Di sini ulama teriak-teriak, "Jangan masuk diskotik, diskotik itu haram, bahaya." Ya orang masuk diskotik semuanya. Mereka mabuk. Iya. Terus bagaimana caranya? Nah, penguasa turun tangan, ditutup diskotiknya. Ditutup. Mereka mau ke diskotik enggak ada. Nah, ketika enggak ada, lah tugasnya ulama sekarang nonton dia, ayo ke masjid. Ada solusinya, atau diberi solusi-solusi yang lainnya yang tidak menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah ulul amri, yaitu al ulama wal umara, para ulama dan para penguasa. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di antara kandungan hadis ini, lir ra'iyati al haqqu an yas'alu hukamahum ar-rifq bihim. Rakyat punya hak meminta agar penguasa bersikap lemah lembut kepada mereka. Dan mau bersusah payah demi kemaslahatan rakyatnya. Jadi ini haknya rakyat ya. Jadi bisa rakyat datang kepada penguasa, meminta kepada penguasa supaya mereka bersikap lemah lembut kepada rakyatnya, supaya mereka memikirkan maslahat rakyatnya. Boleh. Sekarang kita bisa kirim surat, iya kan? Bisa kirim surat. Bisa kirim surat atau juga kirim SMS kan bisa. Yang penting kita sudah menyampaikan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau perlu sebelum nulis surat, salat malam, salat tahajud dulu. Ya, salat tahajud didoakan penguasanya. Mudah-mudahan dia dapat hidayah dari Allah. Karena kebaikan penguasa adalah kebaikan rakyat. Rusaknya penguasa adalah rusaknya rakyat. Salat tahajud walaupun nangis dulu kepada Allah. Mudah-mudahan surat saya diterima oleh penguasa nanti. Kemudian ditulis juga salat surat itu pada malam hari, pada waktu-waktu yang mustajab. Ini masya Allah, ini rakyat yang ikhlas untuk kebaikan penguasanya. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula, taqdimu amriddin ala amrid dunia. Mendahulukan perkara agama daripada perkara dunia. Jadi mendahulukan perkara agama daripada perkara dunia. Karena di sini yaitu supaya kita taat kepada penguasa, itu perkara agama. Adapun perkara dunia, penguasa ngurusi kita, maka kita sabar. Kalau mau ngurusi, alhamdulillah, enggak mau ngurusi, ya kita lapor aja kepada Allah. Kita bisa melapor kepada Allah. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula, al-bai'atu la tajibu illa li imami jama'atil muslimin. Bai'at tidak wajib kecuali kepada imam jama'atul muslimin. Imamnya kaum muslimin. Ini maksudnya adalah bai'at kepada Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin. Kemudian di antara kandungan hadis ini, idhamu mas'uliyatil imam. Betapa besar tanggung jawabnya pemimpin. Kemudian yang terakhir di antara kandungan hadis ini, hadal hadis min dalaili nubuwwati sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah merupakan dalil kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari mana kira-kira yang terakhir ini? Diambil dari mana? Dari mana, Aden? Iya, karena beliau tahu sepeninggalku nanti akan datang penguasa-penguasa yang zalim. Ini adalah merupakan wahyu pemberitahuan dari Allah dan ini dalil kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, wa an Aidin ibni Amr radhiyallahu taala anhu annahu dafala ala Ubaydillah ibni Ziyad faqala lahu ay bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqul inna sharra ri'a'il hutama fa iyyaka an takuna minhum. Muttafaqun alaih. Dari Aid bin Amr radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau masuk kepada Ubaydillah bin Ziyad. Ubaydillah bin Ziyad ini bukan sahabat ya. Ubaydillah bin Ziyad ini salah seorang pemimpin pasukannya Yazid bin Muawiyah. Yazid juga bukan sahabat. Jadi Yazid ini punya pemimpin namanya Ubaydillah bin Ziyad. Yang Ubaydillah ini mengerahkan pasukan untuk menghalang-halangi cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Husain. Yang sampai akhirnya pasukan itu berlaku melampaui batas, membunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membunuh pemimpin para pemuda ahli syurga. Al-Husain dibunuh dengan cara yang keji, keluarga Rasulullah dibunuh dengan cara yang keji, bahkan kepalanya Al-Husain dipenggal, dipotong kepalanya, dipenggal, dibawa keliling. Allahu Akbar. Jadi ini ada seorang sahabat namanya Aid bin Amr mendatangi ini Ubaydillah bin Ziyad didatangi. Sambil berkata, wahai putraku, karena masih muda ya, lebih muda dari dia, ini sahabat, dia masih hidup pada zaman tabi'in, berarti tua. Wahai putraku, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk penguasa adalah penguasa yang zalim, yang bersikap keras, kasar kepada rakyatnya. Hati-hati kamu, jangan sampai kamu termasuk golongan mereka. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih Bukhari Muslim. Jadi menasehati ini sahabat Rasulullah lebih tua. Ini Abdillah Ubaydillah bin Ziyad masih muda dinasehati. Hati-hati kamu ya. Jangan sampai kamu jadi penguasa yang zalim. Seburuk-buruk penguasa adalah penguasa yang zalim, yang bersikap keras dan kasar kepada rakyatnya. Hadis ini pernah dijelaskan yang lalu ketika kita bahas masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, hadis yang terakhir dalam bab ini. Wa an Abi Maryam Al-Azdi radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abu Maryam Al-Azdi, semoga Allah meridainya, beliau seorang sahabat. Annahu qala li Muawiyah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah ya, termasuk khalifah waktu itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Al-Hasan bin Ali. Kemudian beliau mengundurkan diri demi persatuan kaum muslimin. Lalu yang diangkat jadi khalifah adalah Muawiyah. Kemudian terjadilah fitnah-fitnah yang macam-macam. Waktu itu Abu Maryam Al-Azdi mengatakan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wallahu Allah syai'an min umuril muslimin, fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim, ihtajaba Allahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang oleh Allah diberi sedikit kekuasaan daripada perkara kaum muslimin, lalu dia menghalang-halangi, tidak mau memberikan hajat mereka, kebutuhan mereka, kepakiran mereka, maka Allah akan menutup diri, tidak mau memenuhi hajat mereka, kebutuhan mereka, kepakiran mereka pada hari kiamat. Faja'ala Muawiyah rajulan ala hawaijil muslimin. Setelah mendengar nasihat ini, sahabat Muawiyah takut, lalu beliau mengangkat orang untuk melaksanakan hajat-hajatnya kaum muslimin. Rawahu Abu Dawud At-Tirmidzi. Hadits ini diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad hasanun li ghairihi, hasan li ghairihi. Jadi nasihati penguasa ya. Nasihati, kalau kita bisa datang kepada penguasa dinasihati. Dinasihati dengan cara yang baik dan ikhlas. Ikhlas. Kalau perlu doa dulu. Doa dulu. Semoga nasihatnya diterima oleh penguasa. Jadi kalau orang oleh Allah diberi kekuasaan, lalu dia menutup diri, tidak memperhatikan hajat-hajat rakyatnya. Rakyatnya fakir, kelaparan, dibiarkan. Rakyatnya butuh, ditutup. Maka Allah akan menutup dari mereka. Mereka tidak akan bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan membiarkan mereka, tidak membantu hajat-hajat kebutuhan mereka pada hari kiamat nanti. Dan kebanyakan penguasa sekarang ya seperti ini. Mau menemui penguasa itu repot. Walaupun alhamdulillah penguasa ada juga yang baik, yang mereka membuka diri kepada rakyat dan memberikan masukan, baik masukan lewat surat, ya kan? Ada kotak pos. Yang penting kita kirim surat. Soal surat kita dibaca atau enggak dibaca itu urusannya Allah. Yang penting kita sudah kirim surat kepada dewan atau yang lainnya, atau kita kirim SMS. Karena ada nomor SMS-nya kan? SMS. Nasihat yang sopan, yang akhlak. Kalau boleh dituliskan hadis-hadis ini, ada riwayat dari Rasulullah seperti ini, kita dikirimkan ke mereka. Yang penting kita sudah memberikan masukan. Mereka baca, ada kalanya mereka dapat hidayah dari Allah. Yang penting mereka sudah iqamatul hujjah dan menegakkan hujjah kepada mereka. Di antara kandungan hadis ini, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, sama dengan yang tadi, al jaza'u min jinsil amal, balasan sama dengan perbuatan. Kalau penguasa menutup diri dari rakyatnya, maka hari kiamat nanti Allah menutup dari penguasa, tidak bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini adalah merupakan dalil bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah hari kiamat nanti. Karena orang yang jahat tidak melihat Allah, Allah murka kepada mereka. Berarti orang yang baik, yang soleh, melihat Allah karena Allah ridha dan suka kepada mereka. Dalil-dalil mengenai melihat Allah ini sangat banyak. Seperti apa, bagaimana, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Kemudian di antara kandungan hadis ini, tahdhirul hukam minal i'radi an tahqiqi masalihir ra'iyyah. Peringatan kepada para penguasa dari berpaling untuk melaksanakan maslahat-maslahat rakyatnya. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula, sur'atus tijabatis sahabah. para sahabat segera melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muawiyah ketika diberitahu ini langsung ketakutan. Beliau mengangkat petugas yang khusus untuk memenuhi hajat-hajat kaum muslimin. Inilah mungkin di antara yang bisa kita ambil dari Riyadhus Shalihin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dilanjutkan pada waktu berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.